نعم. قال الشيخ رحمه الله قال الله تعالى وإنه لتذكرة للمتقين. Sungguhnya ini ayat Al-Qur'an Al-Karim لتذكرة للمتقين. Maknanya mungkin mirip dengan yang disebutkan di dalam awal-awal Al-Qur'an. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala, sungguhnya Al-Qur'an ini betul-betul merupakan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dikhususkan penyebutan mereka, orang-orang yang bertakwa ini, karena mereka lah yang mampu mengambil peringatan dari Al-Quran tersebut. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu, orang-orang yang mampu memetik hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, tinggal disebutkan di apa? Diperjelas pengertian takwa itu siapa orang-orang yang bertakwa, disebutkan di dalam banyak ayat di antaranya dalam surah Al-Baqarah tersebut. Qala yatadzakkaruna bihi masalifa dinihim wa dunyahum. Karena orang-orang yang bertakwa itu merekalah yang dengan Al-Qur'an itu mereka akan mampu untuk mengambil peringatan pelajaran tentang maslahat-maslahat urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Dalam urusan agama, lurus mereka dalam ibadahnya, kenal, semakin kenal mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam urusan dunianya, mereka terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam bermuamalah dengan sesama. Wa ya'rifuna wa ya'maluna 'alaiha. Mereka mengenal kemaslahatan-kemaslahatan tersebut dan berbuat atas dasar pengetahuan tersebut. Mereka berjalan berbuat dengan peringatan-peringatan yang mereka pelajari, yang mereka dapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antara dia dengan Allah, kemudian antara dia dan sesamanya. Yadzkuruhum yudzakkiruhumul aqaid ad-diniyah. Al-Quran ini mengingatkan mereka tentang urusan akidah-akidah agama-agama mereka. Keimanan, ketakwaan, apa yang harus diimani, bagaimana cara beriman, kemudian tawakal, dan yang lainnya. Wal akhlaq al-mardiyah. Mengingatkan mereka pula tentang akhlak-akhlak yang diridhai. Mulai dari ketauhidan, keikhlasan, tawakal itu kepada Allah, kemudian akhlak kepada sesama. Wal ahkam syar'iyyah. Kemudian mengingatkan pula kepada mereka tentang hukum-hukum syar'i, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Fa yakununa minal ulama'i rabbaniyyin. Sehingga mereka kemudian menjadi ulama-ulama rabbani. Itu sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain tentang ulama rabbani, bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Dengan apa yang kamu ajarkan. Ini ma'rabnya di dalam penyebutan tentang orang-orang ahlul kitab. Dan mereka dikatakan rabbani, mereka mengajarkan Alkitab tersebut dan mereka mempelajarinya. Nah, dikatakan oleh para ulama kita, mereka menjadi ulama-ulama rabbani, itu yang mengajari manusia dari sigharil ilm ila kibar ilm. Sigharil ilm itu ilmu-ilmu yang dasar, mereka kenalkan tentang Allah. Yang tidak ada di situ istilahnya hal-hal yang rumit, yang pelik, yang dengan apa namanya nikash, jidal. Kemudian ilmu-ilmu yang selanjutnya ada mungkin bantahan, urudun. Nah. wal ibad al arifin. Kemudian mereka menjadi hamba-hamba Allah yang arif, yang bijak, yang kenal semua kepada Allah, kenal keadaan dirinya dan kenal tentang umat. Wal aimmatil mahdiyyin, dan menjadi imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Ketika disebutkan menjadi ma'a al-muttaqin, kemudian diambil lagi diterangkan oleh para ulama seperti ini keadaannya. Yang pertama sekali masuk di dalamnya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah ulama rabbani yang sesungguhnya. Mereka lah ibad, ahli-ahli ibadah, orang-orang yang arif, dan mereka lah imam-imam yang mahdiin, yang mendapatkan petunjuk. Apa yang sampai kepada kita dalam kebaikan-kebaikan, mereka sudah lebih dahulu mengerjakannya dan bahkan lebih puncak. Qala wa inna qala Allah Ta'ala wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan kami tahu bahwa di antara kamu ada yang mendustakan bihi, mendustakan Al-Qur'an. Cuma kadang-kadang mungkin pendustaan ini ada yang nampak nyata dan terang-terangan, kemudian jelas dia mengingkari. Ada yang mungkin karena kelalaiannya, melupakannya, meninggalkannya, walaupun tidak sampai pada tingkat penentangan. Wa hadza fihi tahdid. Kalimat ini adalah ancaman. Di dalamnya ada ancaman. Wa wa'idun lil mukadzibin, dan peringatan keras untuk orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Fa innahu sayu'aqibuhum 'ala takdzibihim bil 'uqubatil baligha. Karena Allah akan menghukum mereka atas sikap mereka mendustakan Al-Quran tersebut dengan hukuman yang sangat keras. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Fa innahum, ini merupakan nanti kan menjadi penyesalan atas orang-orang yang kafir itu. Fa innahum lamma kafaru bih. Ketika mereka kafir, mengingkari Al-Quran, menjauhinya, tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Wara'au ma wa'adahum bihi, dan ketika mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, tahassaru, atau apa yang dijanjikan kepada mereka, tahassaru idlam yahtadu bihi. Mereka kecewa, mereka menyesal ketika mereka tidak mau mengambil petunjuk, tidak mau menerima petunjuk dari Al-Quran tersebut. Tahassaru, menyesal ketika melihat apa yang dijanjikan itu ada tentang di surga, tentang keselamatan, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mukmin. Walam misal yang faduli amri, dan mereka menyesal kenapa mereka tidak mau tunduk pada perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Fafatahum at-tawab, akhirnya mereka kehilangan pahala, tidak mendapatkan pahala. Tidak. Wahasalu ala asyadil adab, bahkan sebaliknya mendapatkan azab yang sangat keras. Wa taqatta'at bihimul asbab, putus hubungan antara mereka. Rais wal mar'us, pemimpin dengan yang dipimpinnya, tabi' dengan matbu', saling membenci, menjauh, bahkan ibu dan anak, ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, putus. Bahkan saling, mungkin saling bermusuhan, bahkan saling, mungkin saling melaknat. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar merupakan al-haqqul yaqin. Ay a'la maratibil ilmi, di dalamnya ada tingkatan ilmu yang paling tinggi. Fa inna a'la maratibil ilmi al-yaqin, karena tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah al-yaqin. Ini sudah sampai pada tingkatan haqqul yaqin, betul-betul merasakannya. Wa huwa al-'ilmu tsabit alladhi la yatazalzalu wa la yazul, yaitu ilmu yang kokoh, yang tidak lagi yatazalzal, tidak mudah goncang, apalagi yazul, hilang. Wal yaqin maratibuhu thalatha, sementara al-yaqin itu maratibnya, tingkatannya ada tiga. Kul wahidatin ala ma mimma qablaha a'la mimma qablaha, masing-masing lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Awaluha ilmu yaqin, macam. Pertamanya ilmu yakin. Wa huwa al-ilmu al-mustafad min al-khabar. Ilmu yakin itu diperoleh dengan dari berita. Dia mendengar, dia melihat. Nah, dia terima, dia meyakini. Kemudian yang kedua, al-ainul yakin. Wa huwa al-ilmu al-mudrak bihasatil basar. Yang kedua, ilmu ain, katakan ainul yakin. Ilmu yang dia dapatkan dengan panca indera, dengan penglihatan. Semahakul yakin bahwa ilmu mudrat bihasatil zauq wal mubasyarah. Sedangkan hakul yakin itu ilmu yang didapatkan dengan panca indera, dalam artian ini zauq, merasa dan langsung bersentuhan dengan apa yang di, ya, dikatakan tersebut. Ini marana. Tidak, wallah alam, tingkatan yang mana. Ya. Setengah yakin, setengah berilmu. Ya. Jadi, para salafun salih radhiyallahu anhum, ya, dalam keadaan mereka seperti ini, belum lagi melihatnya, mereka itu nah, kalau kita katakan mereka betul-betul mendapatkannya, itu seakan-akan sudah merasa dia nah, melihat. Ainul yakin, seakan-akan yang berketika apa namanya, mereka mendengarkan berita-berita seperti ini, apalagi ketika disebutkan dalam hadis Hanzalah. Kalau kami berada bersama engkau ya Rasulullah, nah, seakan-akan mereka melihat surga dan neraka di hadapan mereka, buat betul-betul menggigil tubuh mereka. Nah, tapi kalau sudah pulang ke rumahnya, nah, hilang lagi. Nah, ini keadaan mereka. Tapi memang kan itu kata Rasulullah, memang manusiawi. Hal yang seperti itu manusiawi. Kalau kalian mampu, kalau kamu mampu, ya ini sebagaimana berada bersama, kata Rasulullah, niscaya kamu akan disalami oleh malaikat di lorong-lorong rumah, rumah kamu. Tapi memang, karena bukan disebutkan sebagai malaikat, ada hawa nafsu, ada hal-hal yang lain dan sifatnya lupa manusia sering. Nah, yang tadi punya maklumat yang dia miliki dalam majelis keluar itu sudah hilang, lupa. Nah, summa haqqul yaqin wa huwa al-ilmu mudrak bihasati dzauq wal mubasyarah. Inilah langsung seakan-akan dia merasakannya. Wa hadzal Qur'an, Qur'anul Karim bihadzal wasf. Al-Qur'anul Karim ini itulah sifatnya. Fa inna ma fihi min al-ulumil muayyadah bil barahinil qati'ah qat'iyyah wa ma fihi min al-haqa'iq wal ma'arif al-imaniyah yahsuru bihi liman dhaqahu haqqal yaqin. Karena apa yang ini ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an yang didukung dengan barahin, bukti-bukti yang nyata, pasti logika-logika, walaupun itu dengan logika yang sangat sederhana kita kata. Nah, artinya tidak terlalu orang itu sulit berpikir, sehingga ketika disebutkan orang, didengar oleh orang-orang badu, mereka paham. Orang-orang yang mereka tidak mengerti membaca, menulis, tidak pernah mempelajari ilmu kitab sebelumnya, mendengarkan ayat-ayat ini mereka paham. Nah, menyatui kenyataannya. Nah, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, bagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, yasulu bihi liman dzaqahu haqqal yaqin. Betul-betul merasakan ini seakan-akan dia merasakan betul. Nah, ketika dia membaca tentang ayat-ayat surga, ayat-ayat tentang neraka, tentang Allah, itu mampu dan betul seakan-akan melihat. Kadang-kadang para anbiya mungkin, kemudian para siddiqin, ini mungkin sudah sampai pada tingkat mereka haqqul yaqin dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran. Ketika mereka mungkin bahkan tertikam mati, bukan mereka mengaduh. Ya, subhanallah. Dan mereka mengatakan kadang yang mereka sebutkan fuzbu wa rabbil ka'bah. Aku menang. Aku menang demi Rabb Ka'bah. Nah, dan mereka. Qala rahimahullah fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah, menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Nazzihu amma la yaliqu bijalalih, sucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak dengan, yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah. Waqaddisu Nah, yang sama bersihkan. Bidzikri awsafihi, awsafi jalalihi, dengan menyebut-nyebut sifat-sifatnya yang mulia, wa jamalihi yang maha indah, wa kamalihi dan maha maha sempurna. Qala tamma tafsir surat al-haqqah. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan ala kamalihi wa afdalihi wa azizihi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah, ini mengajarkan kita juga Al-Quran ini untuk betul mencintai Al-Quran. Punya semangat kembali untuk membacanya, merutinkannya. Walaupun mungkin cuma selembar sehari. Kalau mungkin kan, di tengah-tengah kesibukan itu mereka yang punya hafalan itu sempatkan membaca. Ya. Paling tidak dia punya tekad lah untuk menghafalnya walaupun mencicil. Dengan kelemahan dan kemampuan yang ada pada dirinya masing-masing, itu punya tekad untuk menghafal ayat ini sebelum dia mati. Ya, dan sebenarnya tidak ada yang sulit kalau orang itu mau dan dibantu dengan dia membersihkan hatinya, itu sangat mudah. Wallahu a'lam. Ini dulu mungkin pelajaran anak usul.